beberapa prinsip yang saya ajukan seperti ini. Teman-teman harus tahu bahwa saya di sini berdiri tidak sebagai expert. Saya tidak punya kredibilitas akademis atau ilmiah. Jadi saya lepas dari hampir semua denotasi dan saya hanya dikenali orang di dalam konotasi-konotasi sebenarnya, aslinya. Nah, jadi saya ingin beberapa prinsip itu, yang pertama, tolong Anda jangan menuntut saya pada posisi seolah-olah saya adalah seorang ahli atau pakar dari tema yang sedang akan kita bicarakan. Saya yang mengusulkan tema menemukan kembali denotasi ini karena sejumlah kegelisahan. Posisi saya hanyalah seorang pekerja sosial yang berjalan ke sana kemari terus menerus berpuluh-puluh tahun, dan saya menemukan sejumlah hal yang akan saya tawarkan pertama kepada filolog, kepada ahli-ahli bahasa, untuk supaya ada program penelitian yang lebih seksama, karena urusan denotasi dan konotasi ini tidak hanya urusan kata, tetapi sudah menjadi bagian dari perusakan besar. Secara dasar kan sebenarnya Adam dihadirkan oleh Tuhan ke bumi itu juga dengan diberi wacana-wacana nomenklatur. Jadi kalau nyun sewu, kalau dalam Quran ada wa'allama Adam al-asma akullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Jadi Adam diwurui atau diajarin fenomena-fenomena sosial dan budaya, bukan nama benda. Kalau nama benda atau kata itu kan cukup konvensi di antara manusia yang hidup, artinya Adam dengan istrinya, dengan anaknya bisa menyepakati kalau ini disebut batu, itu disebut debu, dan seterusnya. Tapi yang diperkenalkan Tuhan kepada Adam adalah fenomena-fenomena, kemungkinan-kemungkinan terjadinya koordinat-koordinat budaya pada perilaku manusia. Nah, pada awalnya sebenarnya adalah kata yang diciptakan oleh manusia, kemudian kata itu berangkat dari sebuah makna, makna itu kemudian terlibat di dalam perilaku sosial dan dialektika-dialektika budaya, kemudian dan menghasilkan konotasi seperti yang Pak Faruk bilang, telusongo walusongo sakiturute tadi. Kemudian ada kata yang bisa tetap dijaga denotasinya, tapi ada kata yang lepas, yang ucul, sehingga dia menciptakan konotasi yang terlalu jauh dari denotasinya. Bahkan kemudian pada tahap berikutnya dia menciptakan denotasi baru. Kalau pakai bahasa sehari-hari, bagi orang Jawa saya kira antara pakem dan carangan, gitu ya. Ini asosiasi, bukan persis artinya. Jadi selalu ada pakem-pakem yang kemudian dicarangkan, tetapi carangan yang lahir kemudian menjadi pakem yang baru. Demikian seterusnya. Jadi sama dengan hulu hilir, mana hilirnya, mana hulunya, itu dia akseleratif. Dia berjalan secara dinamis. Nah, ini kita harus punya penelitian yang seksama, karena urusan satu kata dan satu huruf itu bisa memproduksi kerusakan-kerusakan besar. Misalnya ini ada undangan untuk pelantikan kepala BIN di istana. Itu kontroversial. Ini BIN itu Badan Intelijen Nasional atau Badan Intelijen Negara? Nah, itu suratnya sedang dipersoalkan. Lho, nek yus karpe kae, nek gitu bisa. Tetapi kalau negara kan harus denotatif, kan gitu. Tapi ini suratnya sedang beredar di mana-mana karena ada kekeliruan, gitu. Jadi yang ditandatangani presiden yang ternyata salah itu adalah kan kumpulan kata-kata juga. Jadi ternyata kata itu bisa menghancurkan kehidupan secara luas. Pak Manu Jayatmaja mengatakan kepada saya, dia seorang filolog langka di Indonesia dan di dunia, bahkan saya menganjurkan beliau untuk membuat buku yang saya kasih judul Bahasa Penghancur Negara. Jadi misalnya beliau punya asumsi bahwa kita ini budayanya menjadi, struktur budaya masyarakat Indonesia ini menjadi tidak komunal lagi dan tidak bebrayan lagi kalau bahasa Jawanya. Tidak ada gotong royong lagi karena begitu kita belajar bahasa Inggris, kita hanya mengenal tiga jenis positioning. Satu subjek, dua predikat, tiga objek. Jadi setiap hari kita tuh mikirnya, nalurinya adalah bagaimana kita bisa menjadi subjek untuk mengobjekkan orang lain atau apapun dan meletakkan di luar diri kita sebagai predikat dan objek saja. Dan itu yang terjadi. Begitu Anda jadi bupati, Anda langsung objek. Begitu Anda jadi menteri, Anda langsung objek. Jadi cara berpikirnya itu sesuai dengan struktur grammar bahasa Inggris itu ya. Gitu. Termasuk bahasa Arab, fa'il, maf'ul, gitu ya. Nah, kemudian diteliti, diasumsi bahwa ternyata salah satu sumber kehancuran kita bernegara dan berbangsa ini adalah liarnya konotasi, Pak Faruk. Liarnya konotasi sedemikian rupa. Sebenarnya dari urusan jarak antara denotasi dan konotasi ini ada macam-macam, Bro. Ada rezim-rezim politik itu antara denotasi dan konotasi. Ada MUI, ada Ustadz, ada tausiah. Udah segala macam berhimpun di antara konotasi dan denotasi. Kalau ini tidak kita kelola dengan baik secara intelektual, secara ilmiah atau akliyah, maka kita tidak akan bisa membenahi apapun. Karena sekarang denotasi yang paling institusional namanya undang-undang. Undang-undang saja sekarang konotatif. KPK yang dulu punya karakter di mana kalau KPK sudah menterdakwakan, mentersangkakan seseorang, maka tidak ada SP3. Sejak Budi Gunawan, batal itu semua. Jadi ternyata KPK juga bukan denotasi. Nah, dari denotasi ke konotasi ini ternyata bisa ada sogok-sogokan, kolusi. Ya, bisa ada kompromi-kompromi politik, kompromi-kompromi ekonomi. Karena kita punya lembaga bahasa kan, Dok. Nah, lembaga bahasa kita setahu saya belum pernah melakukan kritisisme apapun terhadap gejala-gejala denotasi yang dikonotasikan atau konotasi yang didenotasikan. Kalau denotasi dikonotasikan itu masih lumrah. Tapi kalau konotasi didenotasikan itu penipuan, kata Mas Farouk. Jadi kan gini, apalagi sekarang kita ini gini, karena kita ini udah enggak bisa membedakan mana konotasi, mana denotasi. Hampir di segala bidang dari kehidupan bernegara, hukum, politik, ekonomi, dan terutama agama. Itu juga konotasinya bergelimang, enggak karu-karuan. Agama itu maha konotasi. Itu. Sehingga kita tidak mengerti lagi bedanya yang wajib sama yang sunat. Kita sudah bisa bikin spanduk, mulailah pagi hari dengan sholat duha. Jadi arek-arek seneng, wah lumayan kira jam 8 tang ini gak usah subuh, sip. Karena kita memulai hari dengan duha. Sampai anak ngono, jadi uangku nek wis kadung jatuh cinta ku lali liyane. Kalau sudah cinta sama hidung itu udah lupa bahwa ada pipi di kiri kanannya gitu loh. Orang Indonesia itu punya kecenderungan lebay seperti itu. Punya kecenderungan untuk huluun dalam Al-Quran, berlebihan. Kalau njunjung berlebihan, kalau melesekake berlebihan. Sehingga sekarang kita dikepung oleh rasa benci satu sama lain. Berbeda sedikit langsung melahirkan kebencian. Terutama antar kelompok. Oleh karena itu yang saya lakukan selama ini adalah mengautentikkan diri kembali. Menemukan denotasi-denotasi kembali. Ada jarak antara kata dengan makna. Jadi denotasi dengan kata dengan denotasi, makna yang sudah menjadi konotasi. Tapi juga ada jarak yang lebih berbahaya antara kata dengan makna dengan budaya. Ini gejala kedua. Jadi kata dengan makna, kemudian kata dengan makna dengan budaya. Budaya itu ketika sebuah konotasi diaplikasikan. Contohnya gini aja deh. Siapa saja yang mengembangkan sesuatu itu kan disebut developer dalam bahasa Inggris. Jadi sebenarnya seorang mujtahid atau seorang inovator itu kan juga developer. Dan kewajiban manusia secara hakiki adalah dia oleh Allah diberi tradisi untuk memuai, tradisi untuk berkembang. Meskipun dengan batas masing-masing. Kalau badan Anda berkembang sampai usia katakanlah 20-30, itu pun tidak semuanya diregulasi secara sama. Jadi sering di Makian saya bilang, yang di sini dikembangkan, yang di alis enggak. Alis ini tidak ditumbuhkan, tidak dimuaikan. Sing nisor kuwi nek kok cukur berkembang, nek ora kok cukur ya tangga semono. Iya. Itu sunnah namanya. Tanganmu berkembang senada seirama dengan tinggi badanmu, tapi ada satu barang yang oleh Allah dibiarkan. Dindek cepet-cepet. Kuwi nek kedawan iso iso dicandol-candol ke cagak kuwi ya. Nah itu oleh Tuhan di stop. Jadi sebenarnya prinsip hidup ini kan gerak ya. Oleh Tuhan dibikin konsep hidup itu pemuaian, hidup itu pertumbuhan, hidup itu perkembangan, hidup itu apa namanya dinamika, kan gitu. Life is movement, kan gitu kan, selalu bergerak. Tetapi sekarang yang disebut developer itu siapa? Sekarang sudah kita persempit, jadi ada denotasi yang konotasinya memabstrakkan, ada denotasi yang dikonotasikan menjadi lebih menyempit sama sekali. Sekarang yang disebut developer itu, ya sehingga ya omah itu. Jadi kalau lainnya di wilayah lain, dalam konteks lain, kita juga developing, kita gak akan disebut developer. Ini kan wis memunggel, ini kan memotong betul makna kata. Jadi developer itu, ya sehingga ya omah itu. Lagi ini serah mungkin, Faruk dan Karaku dan developer serah mungkin. Apalagi terakhir-terakhir ada dagelan tentang developer, karena masyarakat neraka dan surga itu kan mereka kan bersaudara, dulu satu kampus juga, sesama parpol juga kan gitu kan, tapi ada yang ke neraka, ada yang ke surga, bahkan ada yang saudara kandung, gitu kan, tapi satu di surga, satu neraka, sehingga mereka membutuhkan silaturahmi dan semacam mudik satu sama lain. Sehingga mereka mengambil keputusan setelah musyawarah antar perutusan masyarakat surga dan neraka, akhirnya diputuskan masing-masing penghuni punya kewajiban untuk membuat jembatan separuh-separuh. Jadi masyarakat neraka bikin jembatan separuh menuju surga, masyarakat surga bikin jembatan separuh menuju neraka. Sehingga nanti bersambung sehingga mereka bisa menjadwal mudiknya. Gitu. Tapi ternyata yang di neraka sangat cepat membangun jembatan ini, sementara yang di surga tidak jadi-jadi, bahkan belum dimulai. Setelah dicek dan masyarakat neraka protes, ternyata ketahuan bahwa di surga tidak ada yang bisa bikin jembatan. Kabeh developere do nang neraka kabeh gitu. Itu dagelannya gitu. Itu dagelannya. Nah, ini belok aja, tapi intinya adalah bahwa sudah, misalnya kata developer sekarang sudah hanya menjadi urusan bangun-bangunan. Itu berarti nanti ada IMB, ada urusan sama departemen apa, ada nyogok, ada izin, ada segala macam. Dan itu semua ikut di dalam konotasi itu. Misalnya khilafah. Khilafah ini sudah menjadi ikonnya Hizbut Tahrir. Jadi sekarang Muhammadiyah tidak akan menggunakan kata khilafah dan tidak akan melakukan khilafah apa-apa, karena yang melakukan khilafah itu artinya pengelolaan, pengurusan, apa jenenge, handling, itu khilafah. Pelakunya namanya khalifah, pekerjaannya namanya khilafah. Nah sekarang khilafah itu oleh Allah dikonsep untuk semua manusia itu khalifah. Agamamu apapun, beragama atau tidak pun, Anda semua khalifah. Lah saiki iki pertama dipek wong Islam tok. Sebab wong Kristen ora mungkin duwe konsep khilafah. Akhirnya dipek wong Islam tok, saiki wis dipek Hizbut Tahrir tok. Dadi wong NU saiki wong NU Muhammadiyah ra iso dadi khalifah, dadi enak iki ra ngopo-ngopo iki. Kan gitu sekarang. Rasa demo, rasa nahi mungkar. Nahi mungkar, amar ma'ruf itu kan bagian dari khilafah. Itu pun khilafahnya dikonotasikan menjadi hilirnya adalah pemerintahan Islam dan negara Islam. Jadi ini Anda bisa bayangkan ini jauhnya denotasi dengan konotasi dari kata khilafah. Ini. Jadi judul dari bahan diskusi kita malam ini adalah menemukan kembali denotasi. Itu bukan berarti Cak Nun itu anti konotasi, benar kan? Bukan berarti tadi dia bilang kalau denotasi itu terlalu mengikat itu harus. Jadi konotasi itu dimensi dinamik sebenarnya. Lalu denotasi itu yang pokoknya gitu ya. Kalau yang denotasinya terlalu mengikat itu juga tidak bagus. Tapi kalau konotasinya terlalu liar itu juga tidak bagus. Bukan berarti liar itu salah, tetapi nah ini saya kira paparan dari Cak Nun sepanjang kita ikuti tadi sebenarnya menyeleksi beberapa kata-kata kunci yang mungkin itu bisa konotasinya itu dianggap sudah ada dalam ambang yang bisa kita tolerir, artinya bisa merugikan kita. Nah, jadi sebenarnya yang ditawarkan bukan ditawarkan kepada kita itu untuk bukan hanya akademisi sebenarnya, tetapi bagaimana kita benar-benar memikirkan hal-hal yang kelihatannya sepele seperti kata-kata apa saja ya, tetapi sebenarnya sangat berbahaya bagi emansipasi, liberasi, pembebasan manusia yang bisa mempunyai efek mungkin penindasan, pembodohan atau apapun juga, yang saya kira pesannya adalah bagaimana berpikir kritis terhadap gejala-gejala itu. Itu yang saya kira yang saya sangat penting di dalam diskusi kali ini. Jadi di samping mungkin ilmuwan-ilmuwan di universitas perlu melakukan kajian, tetapi kita semua sebenarnya harus mulai berpikir kritis terhadap fenomena-fenomena denotasi-konotasi yang bisa berisiko. Jadi misalnya ada yang konotasinya mempersempit, ada yang memperluas, sebenarnya ya gak ada masalah karena itu dinamika. Tetapi kalau dia sudah bisa menimbulkan efek yang dikatakan berbahaya, kalau pesannya Islam kata Cak Nun tadi adalah pembebasan, tapi justru itu bisa menimbulkan penindasan, pembodohan, dan sebagainya, itu maka harus dikritisi gitu. Nah saya kira kesan saya itu pesan yang penting. Tentu tidak hanya kita mentertawakan, tetapi juga kita harus betul-betul berusaha untuk bersikap kritis terhadap segala gejala yang bisa membuat kita kehilangan akal.